Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali memudahkan kita untuk bisa bertemu, bermuwajahah, bertatap muka, saling duduk di Masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rangka mengkaji sebagian ayat-ayat Allah ataupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keutamaan mengenai orang yang mau duduk di masjid membacakan sebagian ayat Allah kemudian mempelajarinya, mempelajari tentang kandungan ayat-ayat tersebut untuk diamalkan. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah ada suatu kaum, sekelompok manusia yang mereka berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dalam keadaan mereka membaca ayat-ayat Allah, kitab Allah Al-Quran, tidak cukup sekedar dibaca, wa yatadarusunahu bainahum. Inilah hakikat sebuah tadarus, yakni mereka mempelajarinya, mempelajari dengan pemahaman yang benar di antara mereka. Maka apabila mereka berkumpul mempelajari Al-Quran atau ayat-ayat Allah, akan diberikan kepada mereka empat keutamaan dalam hadis ini. Yang pertama, illa nazalat alaihi musakinah, akan diturunkan pada hati orang-orang tersebut as-sakinah, ketenangan di dalam hati. Hatinya tenang, hatinya nyaman, sebagaimana para sahabat dahulu. Mereka apabila duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang mereka ingat melainkan hanyalah kehidupan akhirat nanti kita akan bagaimana. Sehingga tidak tersibukkan hati mereka dengan urusan dunia yang penuh dengan kefanaan dan kepanasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, orang itu akan terus diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala mau belajar mempelajari ilmu agama. Dan yang ketiga adalah wa haffat humul malaikah, maka para malaikat ikut serta mengelilingi mereka, yakni turun dari meninggalkan terbang berkeliling mencari-cari majelis ilmu, majelis zikir. Kemudian mereka turun dan mengelilingi orang-orang yang mau duduk di rumah Allah, mempelajari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut kebaikan orang yang mau belajar tadi di sisi makhluk yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni malaikat kiramim bararah yang mulia dan penuh dengan memiliki kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan al-imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, keutamaan yang seperti ini modal untuk kita mewaspadai diri-diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara melainkan dengan wahyu, tidak karena hawa nafsunya. Beliau mengatakan orang yang duduk di majelis ilmu akan diberikan kepadanya 4 perkara. Diberikan sakinah, ketenangan dalam hatinya, diliputi rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat Allah, didoakan oleh mereka, dan Allah sebut-sebut kebaikan orang tadi di sisi makhluk yang ada di sisi Allah. Namun kata al-imamun Nawawi sebagai tanbih, peringatan bagi diri kita masing-masing. Kata beliau dalam kitabul ilm, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah dalam Durratus Saniyah. Kata beliau, barakallahu fikum, adalah wa mimma dzakarna min fadlil ilmi wa ahli, dan dari apa yang kami sebutkan mengenai keutamaan ilmu agama dan orang-orang yang memiliki serta mempelajari ilmu agama adalah innamayahsuluhu liman talabahu khalisan liwajhillahi subhanahu wa ta'ala, hanyalah akan diraih dan dirasakan oleh orang yang mempelajarinya ikhlas semata-mata mencari wajah Allah. La liman talabahu li ghardin min aghradid dunya, bukan orang yang ingin mempelajarinya dalam rangka mencari salah satu bagian dari tujuan-tujuan dunia. Min jahin, apakah kedudukan, kekuasaan, au malin, ataukah juga barakallahu fikum harta benda, au ri'asatin kepemimpinan, atau yang lainnya, min aghradid dunya, bagian-bagian dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajar ilmu agama dituntut keikhlasan niat, agar supaya kita betul-betul meraih tujuan, meraih fadilah yang Allah janjikan bagi mereka orang yang mempelajari ilmu agama. Karena talabul ilmi yang kita sekarang berada dalam amalan tersebut merupakan seutama-utama amalan setelah fardu, setelah faraid. Sebagaimana dinyatakan al-imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan laisa syai'un ba'dal faraid afdhala min talabil ilmi, tidak ada satu amalan pun setelah yang fardu yang lebih afdal daripada belajar ilmu agama. Maka al-imam Nawawi rahimahullah mengingatkan, hanyalah keutamaan-keutamaan yang diraih atau dijanjikan bagi orang yang mempelajari ilmu agama dan memilikinya, hanyalah bagi mereka orang yang mempelajarinya ikhlas semata-mata mencari wajah Allah, bukan untuk tujuan dunia. Termasuk diantara kesalahan niatan seorang mengaji adalah dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit. Maka ini bukanlah ikhlas. Ini bukanlah ikhlas sehingga dia pun mengaji tidaklah didapatkan ketenangan hati, malah justru mungkin pertentangan dengan hawa nafsunya, hingga akhirnya dia merasa syarat ini adalah seperti aghlal, belenggu yang melingkar pada lehernya, fal'iyadzu billah. Naam, sehingga marilah kita senantiasa berusaha mengikhlaskan niat kita di dalam duduk di majelis ilmu. Dan bagaimanakah seorang dikatakan ikhlas? seorang dikatakan ikhlas disebutkan oleh para ulama terlihat dari beberapa tujuan. Seorang dikatakan ikhlas karena Allah, pertama adalah orang tersebut semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya belajar semata-mata mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah. Dapat harta, enggak dapat harta, bukan tujuan. Dipuji orang, tidak dipuji orang, bukan yang saya cari. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tersebut dikatakan ikhlas di dalam belajar adalah ayyan wiya raf'al jahli an nafsihi summa an ghairihi. Orang tersebut memiliki tujuan di dalam belajar untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Kebodohan dari dirinya. Kemudian setelah dia tahu, dia amalkan, dia ingin menularkannya ke orang lain. Naam, sehingga kalau seorang belajar dalam rangka memerangi kebodohan, bukan maknanya orang tersebut tidak ikhlas, namun justru itulah gambaran orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gambaran orang yang ikhlas di dalam belajar adalah mereka yatlubul ilma liya'mala bih. Dia belajar ilmu agama dalam rangka tujuan untuk dia amalkan. Bukan sekedar perbendaharaan, bukan sekedar yang penting tahu, bukan sekedar yang penting saya ngerti, namun betul-betul dia berusaha untuk mengamalkan dengan apa yang telah dia mampu dan sesuai kemampuan yang dia miliki. Naam barakallahu fikum. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang dikatakan ikhlas di dalam belajar, kata Ibnul Jama'ah rahimahullah, adalah ayyan wiyatanwiro qalbihi. Seorang di dalam belajar ingin menyinari hatinya, ingin menerangi jalan dalam kehidupan dia, sehingga menjadi gamblang tujuan dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin menerangi hatinya. Orang yang tidak belajar hatinya gelap, tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Karena kenapa? Hatinya tidak memiliki cahaya. Hatinya tidak bisa memilah dan memilih, dengan sebab kebutaan dari ilmu agama. Maka inilah gambaran diantara keikhlasan di dalam niatan talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan niat, dan barakallahu fikum, diberikan kepada kita kesabaran di dalam menempuh pelajar ilmu agama yang penuh dengan kesusah payahan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih membahas tentang seputar ibadah sholat. Masih dalam pembahasan mengenai sunnah-sunnah sholat. Dalam pertemuan yang lalu telah kita sampaikan sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi dua, yang kaitannya dengan perbuatan dan yang kaitannya dengan ucapan. Maka di antara sunnah-sunnah sholat yang lainnya adalah barakallahu fikum, yakni diterangkan para ulama, barakallahu fikum adalah wa yaj'alu nadharahu fi mawdi'is sujud, yakni menjadikan pandangannya tertuju ke tempat sujud. Tertuju ke tempat sujud walaupun kita di hadapan Ka'bah. Walaupun kita di hadapan Ka'bah, namun yang sunnah adalah menjadikan pandangan kita ke tempat sujud, bukan memandang ke Ka'bahnya. Adapun menghadap ke arah Ka'bah seluruh anggota badan kita, maka itu merupakan rukun di dalam sholat ketika kita bisa melihat Ka'bah. Namun, menjadikan pandangan kita menghadap Ka'bah, justru yang sunnah adalah menghadap ke arah atau ke tempat sujud. Barakallahu fikum. Sama saja apakah dalam sholat yang ada padanya rukuk dan sujud, ataukah sholat yang tidak ada rukuk dan sujud padanya, maka yang sunnah tetaplah kita meletakkan atau menunjukkan pandangan kita di tempat sujud. Barakallahu fikum. Kemudian sunnah berikutnya yang terkait dengan perbuatan, yakni diterangkan oleh para ulama, qabdu rukbataihi biyadaihi mufarrijatail asabi fi ruku'ihi, yakni dia menggenggam lututnya ketika ruku dengan merenggangkan jari jemarinya, dipegang lututnya bukan begini namun nah, direnggangkan jari jemarinya, tengkulnya dipegang, tangannya renggang, tidak pula di bawah dengkul, ya. Ada orang yang sholatnya Allahu Akbar di bawah dengkul, di apa? Di betis ini, tidak. Namun yang sunnah adalah di sini. Kalau dahulu para sahabat melakukan ittiba, mereka gambarannya ada dua, yakni mohon maaf, dengkulnya dirapatkan kemudian dipegang. Nah, ini lemah. Nah, jadi nah, ya. Atau yang kedua ditaruh di belakang. Jadi genggamnya nah, ini dengkulnya. Begini mereka genggamnya. Kalau sekarang kan begini. Lah kemudian diganti dengan seperti ini. Ini yang sunnah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sunnah dalam perbuatan, termasuk dalam perbuatan yakni madda dhahruhu fi. Madda dhahruhu fi, yakni meluruskan punggungnya ketika ruku. Meluruskan punggung ketika ruku, tidak sekedar inhina, sekedar nekuk tidak, namun diluruskan. Tentunya lurusnya sesuai postur tubuh masing-masing. Kalau orang yang mungkin punggungnya begini, bungkuk, berarti lurusnya ya begini, ya. Kalau orang yang bisa begini ya sudah lurusnya rata. Ini barakallahu fikum sesuai dengan postur tubuh masing-masing. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada hadis yang lainnya. Hadis yakni setelah selesai dari hadis Aisyah dan juga hadis yakni Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kita masuk pada hadis yang lainnya, yakni hadis mengenai qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membacakan beberapa hadis. Hadis yang ke-96. Qala rahimahullahu taala an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib, mengimami salat maghrib dengan membaca surat At-Tur. Surat At-Tur ini surat yang panjang, salah satu surat dalam juz yang ke-27. Suratnya panjang, sekitar ada hampir 3 halaman. Ini dibaca dalam sholat maghrib. Kalau kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabil falak, kul a'udhu birabil nas, digandeng semuanya, ini satu halaman renggang-renggang. Ya, renggang. Dan kalau sholat At-Tur ya hampir 3 halaman lebih. Ini apa namanya, rapat. Nah, barakallahu fikum. Lah ini dibaca dalam sholat maghrib oleh beliau. Kira-kira panjang mboten? Berarti panjang. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-99. An Jabir radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adzin. Falaula sallaita bi subhisma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wa wal laili idza yakhsha fa innahu yusalli wara'akal kabiru wa dha'ifu wa dhul hajah. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad ibn Jabal, falaula sallaita, kalaulah seandainya atau tidakkah engkau melakukan sholat dengan membaca sekedar Subhisma Rabbikal A'la atau Wasyamsi Wadduhaha atau Walaili Idza Yaghsyaha. Niki wajar nggih? Wajar. Nah. Kenapa demikian? Fa innahu yusalli wara'ak, maka sesungguhnya yang sholat di belakangmu itu macam-macam orangnya. Ada kabir, ada orang yang sudah tua, tidak mampu berdiri lama. Ada orang yang dhaif, orang yang lemah. Demikian pula ada dzul hajah, orang yang memiliki keperluan, kepengennya cepat. Nah, cepat selesai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dua hadis ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kelihatannya bertentangan, boten? Hah? Pertama, Rasul ngimami salat maghrib yang pendek waktunya ternyata membaca surat At-Tur. Dan dalam salat yang lainnya ada sahabat malah diperintahkan cukup dengan membaca Subhisma Rabbikal A'la atau Walaili Wadduhaha atau demikian apa Wasyamsi Wadduha atau Walaili Idza Yaghsyaha. Ini demikian. Lah ini bagaimana? Apakah bertentangan hadis Nabi? Jawabannya tidak. Tidak ada di dalam akidah yang sahihah. Akidah seorang muslim harus ditanamkan bagi kita, tidak ada pertentangan dan kontradiksi antara Al-Quran dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Kalau ada sesuatu kok kontradiksi dan tidak bisa ditemukan jalan dengan apa yang dibahas oleh para ulama, mungkin ada kecacatan dalam hadis. Nah, mungkin dhaif, mungkin dibuat-buat dan seterusnya. Namun kalau hadis, kalau ayat dan hadis, tidak ada satu pun yang bertentangan. Demikian pula ayat yang satu dengan yang lainnya tidak ada pertentangan. Demikian pula hadis yang satu dengan yang lainnya kalau sahih, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Adapun anggapan saling bertentangan, kembalinya adalah qasrul fahmi qari'ihi au nadhirihi, yaitu pendeknya pemahaman orang yang melihat atau yang membacanya. Atau barakallahu fikum, belum sampainya ilmu kepada mereka tentang kedudukan penempatan dalil pada ayat ataupun hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mendapatkan adanya nusus yang kelihatannya saling bertentangan, tidak boleh kita terus menyimpulkan salah satunya ditolak. Tidak. Namun kalau itu ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis yang sahihah atau hadis dengan hadis yang sama-sama sahih, maka orang tersebut menempuh salah satu dari empat langkah yang ditempuh oleh para ulama. Yang pertama, mereka menjamak digabungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain atau ayat yang satu dengan hadis yang lain yang nampaknya bertentangan. Kalau tidak dijamak, ternyata tidak bisa dikumpulkan, digabungkan, sehingga menempatkan masing-masing pada tempatnya. Sebagai misal dalam hadis dan juga ayat ini, atau dalam apa namanya hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prakteknya mengimami sholat maghrib dengan membaca At-Tur panjang. Adapun sahabat Mu'ad dianjurkan untuk membaca yang sederhana atau ringan. Kenapa demikian? Sehingga di sini disebutkan alasannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan yang sholat di belakangmu macam-macam, kabir, tua, dzulhaja memiliki keperluan, dan juga orang yang lemah. Sehingga seandainya yang di belakang kita yang sholat orang-orang yang semangat, orang-orang yang mungkin para qurra, orang yang senang baca Quran, maka yang afdol bagi mereka sholat dengan membaca panjang. Taruhlah di pondok, gak ada kegiatan yang lain, ya sudahlah, kita Allahu Akbar, sudah sholat baca. Sehingga walhamdulillah di pondok-pondok atau kita sudah mulai melatih anak-anak kita terkhusus dalam sholat taraweh. Kita latih dalam satu malam minimal satu juz. Ya di pondok nggih. Kalau sekarang di sini kita terapkan, bubar saya yakin, ya. Kenapa, Ton? Pasti bubar, ya. Besok sudah enggak mau lagi ngaji di Masjid Al-Ikhlas ataupun sholat di Masjid Al-Ikhlas. Kenapa? Sholatnya panjang. Ya, ini demikian, ya. Ya apa tidak? Nah, demikian. Itu pastilah. Namun kalau di belakangnya orang-orang yang tadi mungkin orang baru latihan sholat, orang yang dia itu sepuh-sepuh, orang yang dia itu kelihatan memiliki keperluan tergesa-gesa, maka imam harusnya waspada. Harusnya waspada. Ini demikian, eh. Ini salah satu penggabungan. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini inilah yang namanya hikmah. Inilah yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya tidak bisa digabung, tidak bisa dijamak, maka para ulama menempuh di dalam hadis yang saling kelihatannya saling bertentangan, mereka menempuh maslak, yakni nasikh dan mansukh. Mana yang terlebih dahulu hukumnya, maka yang datang kemudian ini sebagai penghapus. Yang terlebih dahulu dihapus dengan apa yang datangnya terakhiran. Nah, ini demikian. Kalau ternyata tidak diketahui, maka mereka menempuh maslak tarjih. Maslak harus dikuatkan salah satunya. Bisa jadi karena riwayatnya lebih kuat, bisa jadi karena yang meriwayatkan lebih yakni bagus sifat-sifatnya, atau bisa jadi karena barakallahu fikum banyak pendukungnya. Yani barakallahu fikum, sehingga di sini kembalinya kepada para ulama untuk kita mengetahui sisi mana yang lebih rajih daripada pendapat yang ada. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini memungkinkan untuk dijamak. Tadi contohnya digabungkan, berarti kalau sholatnya di belakang orang yang qura, semangat dan sebagainya, tidak mengapa sholat membaca panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, sisi menjamaknya kata para ulama, anna adata fi sholatin nabi annahu kana yutilul qira'ah fi sholatis subh. Naam. Bahwasanya adat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memanjangkan bacaan pada sholat fajar. Adapun dalam sholat maghrib wa fil maghrib yuqassiru. Adapun dalam sholat maghrib memendekkan. Namun kali ini, naam, beliau membaca dengan panjang untuk menerangkan bolehnya hal tersebut. Bolehnya hal tersebut. Tapi boleh kadang-kadang kita membaca panjang. Kadang-kadang membaca panjang, kadang-kadang membaca pendek. Agar supaya orang merasakan namanya ibadah, tidak paten harus itu terus. Namun ada di sana contoh dari Nabi yang memang kadangkala panjang, kadangkala pendek, kadangkala tengah-tengah. Difahami ini ya, barakallahu fikum. Ini cara menjamak yang kedua. Akan tetapi, ini dalam rangka untuk menerangkan bolehnya. Menerangkan bolehnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang kita ambil terkait dengan sunnah dalam sholat, maka ada suatu hal yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni adanya pendidikan adab di dalam Islam. Apa itu? Bahwasanya sebab wurud hadis ini, kenapa Nabi mengatakan bersabda kepada Mu'ad, falaula salaita bisabi hisma rabbi ala'la, maka kenapa tidakkah engkau sholat dengan membaca sabi hisma rabbi ala'la saja dan seterusnya. Ceritanya panjang. Yani lama balagun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala sampai kepada Nabi berita anna mu'adan yutilul qira'ah, bahwasanya Mu'ad memanjangkan bacaan di dalam sholat subuh ataupun kalau mengimami sholat. Kenapa? Karena Mu'ad sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kalau begitu aku akan pulang, aku praktekkan ini sunnah Nabi. Ya apa tidak? Ini sunnah Nabi. Maka dipraktekkan, yang akhirnya menjadikan ada di antara muslimin di sana enggan ke masjid. Kenapa? Li ajli fulan. karena fulan disebutkan, yakni maksudnya Mu'ad, memanjangkan bacaan sehingga kami merasa berat, lebih baik kami sholat di rumah. Sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita tersebut, maka Nabi mengetahui keadaan Mu'ad. Kalau ditindak tegas atau disampaikan dengan tegas, beliau tidak lari dan tidak marah, karena tahu itu nasihat. Maka Nabi mengatakan, afatan nuna anta ya Mu'ad, apa engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Apa kau ingin menjadikan manusia lari? Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, inna minkum munafirun, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang membuat manusia lari dari amalan soleh. Ya pak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebab yani kalau barang siapa famankana minkum ya umun nas, barang siapa di antara kalian yang mengimami manusia, maka fal yujis, maka hendaknya memendekkan bacaan. Tentunya kembalinya kepada keadaan tadi. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berita bahwasanya Mu'ad membacakan qiraah hina ya umu qaumahu, ketika mengimami kaumnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arsyadahu ila takhfifi madama imaman, maka mengarahkan kepada beliau untuk diringankan selama engkau menjadi imam. Kenapa demikian? Maka beliau memberikan contoh sholat yang ringan. Kata Nabi, contoh sholat yang ringan itu membaca subhisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha, naam, terus walaili idza yakhsha, ya. Karena tadi dalam sholat maghrib Rasulullah membacanya sholat Quran surat At-Tur, itu yang panjang. Jadi kalau demikian subhisma rabbikal a'la termasuk kategori ringan, pendek, nih. Nah, ini kalau di sini, kalau di sini panjang, ya. Berarti kalau begitu, ya demikianlah keadaan manusia karena jauh dari agama. Nah, pertama jauh dari sunnah, sehingga mereka kadang merasa berat ibadah. Namun beda kalau kita mendalami sunnah, kalau kita cinta kepada sunnah, tentu menginginkan untuk bisa maksimal di dalam mengamalkan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Tentunya kembalinya sesuai kemampuan. Maka Rasul mengarahkan demikian sebagai contoh saja. Li'annahu ya'tammu bihil kibar al-masnun, dikarenakan orang yang makmum bersamanya ada orang yang tua yang sudah berumur, wa du'afa, orang-orang yang lemah, mungkin sakit dan seterusnya, wa ashabul hajat, orang-orang yang memiliki kebutuhan, mimman yasyukku alihimu tatwil, yang mana menjadikan berat atas mereka kalau dipanjangkan. Gini omboten, ya, demikian. Maka fayuh sunur rifqa bihim, maka disunahkan untuk kita lembut dengan mereka. Watus tahabu muro'atuhum bitakfif, maka disunahkan bagi imam untuk perhatian dengan para makmum dengan meringankan bacaan. Dengan meringankan bacaan. Sekarang barakallahu fikum, pertanyaan, kalau seandainya makmumnya, ini di sini sunnah bagi imam memperhatikan makmum, kalau seandainya makmumnya lebih senang baca panjang, kira-kira kalau imamnya membaca panjang apakah menyelisih sunnah? Jawabannya tidak, karena memang itulah yang disenangi oleh makmum. Sebagai misal, kayak kita tadi sampaikan, misalnya di pondok-pondok pesantren yang orang itu senang untuk ibadah, nah, maka barakallahu fikum demikian. Atau mungkin juga di tempat-tempat muslimin secara umum yang mereka memang cinta kepada sholat, biasanya lebih senang kalau bacaannya panjang. Nah, ini demikian barakallahu fikum. Kayak mungkin kalau di sini membaca surat An-Naba satu rakaat sudah terasa biasa, ya. Namun kalau di tempat lain, kita masuk ke pelosok sana misalnya, ya, ke dalam lagi, suruh imami langsung An-Naba satu surat satu rakaat. Nah, terus, ya, bagaimana ini? Orang berat ini, ya, sudah bacaan ringan. Dan bukan berarti kalau seorang membaca yang ringan dia sholatnya tidak bermutu, tidak mutu sebuah sholat ketika ikhlas dan ketika sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pula ada satu hal yang penting bagi kita, yakni anna siyasatan nasi birrifqi wallin hiya siyasatur rasyidah. Bahwasanya di sini ada petunjuk Nabi yang sangat agung, yakni hendaknya kita di dalam bermuamalah dengan manusia, di dalam mempergauli mereka adalah harus dengan adanya cara dan trik. Dan trik mempergauli manusia dengan cara lemah lembut, dengan cara lunak, ini merupakan siasah, cara yang rasyidah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Datang seorang kepada Nabi SAW. Apa datang? Ya Muhammad, a'tini mimmalillah. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang bukan engkau warisi dari orang tuamu. Dipanggil dengan namanya, ya. Ha'um, sudah jadi Nabi ini, padahal Allah sudah melarang untuk memanggil nama Rasulullah secara langsung. Ya Muhammad, para sahabat jengkel, ini siapa ya, kurang ajar manggil Nabi kok dengan namanya. Maka Rasulullah pun menjawab, ha'um, ya, aku berikan. Tidak marah, tidak apa. Nah, barakallahu fikum. Karena tahu ini orang bodoh. Datang seorang Arabi masuk ke masjid, orang pedalaman, enggak pernah ngaji, enggak tahu ilmu secara lebih bagus, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kencing di pojok masjid. Para sahabat marah enggak? Marah. Karena dulu masjid Nabi dari pasir. Nah, marah sampai mau menghardik. Maka Rasulullah mengatakan, da'u, biarkan, la tuzrimu, jangan kau menjadikan dia lari terkicir-kicir dengan, terbirit-birit dengan air kencingnya. Maka dibiarkan, hingga akhirnya, barakallahu fikum, membiarkan, barulah Nabi mendatanginya. Wahai Arabi, inna hadal masjid la yubna lihada, masjid ini dibangun bukan untuk kencing, hanyalah dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk sholat dan membaca Al-Quran. Maka Rasul meminta kepada para sahabat, coba datangkan seember air. Fa'uhriqo alaihi, kemudian disiram untuk menghilangkan najis. Maka di sini ada siasah di dalam barakallahu fikum kita bergaul dengan manusia. Kenapa? Karena kita cinta. Naam, allati tuhabibu ilaihim wilayatuhum wa amaluhum. Yani dengan sesuatu yang bisa menjadikan mereka tidak menjadi lari, namun tumbuh cinta kepada sunnah dan cinta kepada beramal dengan sunnah. Naam, barakallahu fikum, ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan arahan beliau kepada para sahabat seperti Mu'ad tadi. Ingin semangat, ini kan sunnah Rasul. Tidak mengatakan, loh, kenapa kalian enggak mau sholat lagi ke masjid? Bukankah aku mengamalkan sunnah? Bukankah aku melakukan apa yang dilakukan Rasul? Namun tidak. Justru yang diajarkan Rasul hikmah di dalam dakwah. Melihat kondisi manusia selama tidak menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah hikmah seorang membiarkan yang namanya kemungkaran. Ya, bukanlah hikmah. Ada kemungkaran dibiarkan, tidak. Namun diobati. Yang namanya kemungkaran diperbaiki, namun dengan cara agar tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sehingga Rasul tadi dalam contoh kencingnya Arabi, tidak beliau biarkan. Mungkar, iya, kemungkaran. Kenapa? Karena kalau beliau menolak kemungkaran ketika itu, niscaya muncul kemungkaran yang lebih besar, baik kepada umat ataupun kepada diri orang yang berbuat mungkar. Apa itu? Pada diri orang yang berbuat mungkar, dia akan menahan kencingnya hingga akhirnya menimbulkan penyakit. Atau yang kedua, kepada umat, bisa jadi dia lari terbirit-birit, akhirnya kencingnya tercecer kemana-mana, akhirnya lebih banyak tempat yang terkena najis, ya. Namun dengan dibiarkan, karena dia bodoh, kita tahu dia bodoh, dibiarkan, akhirnya kencing sudah. Setelah itu barakallahu fikum, Nabi menasehati, masjid ini dibangun bukan untuk membuang hajah, namun untuk berzikir kepada Allah, untuk barakallahu fikum dan yang lainnya. Naam, yakni dari kebaikan kemudian Nabi buang kemungkaran tersebut dengan menyiram najisnya. Dan ternyata ini membekas pada hati Arabi tadi. Maka beliau pun langsung berdoa dalam suatu riwayat, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad saja, dan jangan kau rahmati selain kami berdua. Yang lain jangan, enggak usah. Lihatlah, karena yang lain marah-marah. Inilah sebab barakallahu fikum, buah dari beramal dengan sunnah insyaallah membawa kepada kebaikan. Dan tentunya barakallahu fikum, ini faedah yang harus kita perhatikan dari kisahnya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dan beliau sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yang tentunya kita ingin mengikuti jejak-jejak para kaum yang mulia dengan baik dan benar. Wallahu ta'ala wa alamu bisawab. Naam, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan sunnah di dalam sholat yang berkaitan dengan bacaan, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, masuk pada hadis yang ke-100, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu insyaallah ta'ala, yaitu yang terkait dengan bacaan, baru yang terkait dengan perbuatan yang disunahkan di dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini. Dan kita selalu mengingatkan, marilah kita yang sudah mengenal sunnah ini, bisalah kita mempraktekkan sunnah dengan baik, agar supaya menjadi miftahan lil khair, kunci-kunci pembuka kebaikan, dan mighlaqan lisyarr, dan penutup bagi segala bentuk kejelekan. Terutama kita ingatkan, barakallahu fikum, kita ingatkan kepada para orang tua yang membawa anak-anak, ini untuk dikondisikan anak-anaknya.